bertemu kamu tanpa malu-malu kau dekati aku hingga ku terbuai rayuanmu. Tetapi nanti dulu aku perlu tahu sebenarnya apa maksud tujuanmu mendekatiku seperti itu. Jangan terburu-buru, ku hanya butuh cinta. Harus menunggu, bukan permatamu yang aku inginkan, bukan juga gayamu yang aku dambakan, tapi ku ingin memiliki hatimu. Kau juga harus tahu, apa cinta menemaniku untuk selamanya. Memang ku butuh cinta, hiasi hatiku untuk selamanya. Berikan cintamu hanya kepadaku, hanya itu yang aku mau. Ku butuh cintamu. Aku butuh cinta.